Mitra bisnis sebelum ini Kwi Kian Gi telah mengungkapkan, pengelolaan kekayaan alam mineral Indonesia sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yang bersih serta bebas korupsi, guna menjamin hasil dari kekayaan alam itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat sesuai dengan amanat dari konstitusi. Menurutnya, jika kekayaan alam mineral yang jumlahnya amat terbatas dikelola oleh swasta, maka motif mencari laba akan membuat hasil dari kekayaan alam itu tak akan bisa sepenuhnya dinikmati oleh anak-anak bangsa. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, saat ini salah satu wilayah Indonesia yang sangat kaya dengan hasil mineral adalah Papua. Namun ironisnya, wilayah Papua justru tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di tanah air. Apa pendapat Bapak? Ya, tetapi kan di sana sejak tahun 67 sudah diserahkan kepada asing eksploitasinya. Dan asing yang bereksploitasi di sana tidak berurusan dengan penduduk setempat. Mereka berurusannya ketika itu sebelum reformasi dengan pemerintah pusat, lalu setelah reformasi dengan pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerahnya itu adalah bupati, jadi orang yang berkuasa. Nah, dalam alam yang demoralisasi dan korupsi seperti ini, kan kita tahu sendiri, jadi tidak ada yang tidak untuk kepentingannya sendiri. Nah, apakah ini murni kesalahan dari pemerintah daerahnya saja? Sebetulnya ya pemerintah daerahnya pada saat ini yang tidak semata-mata pemerintah daerah. Ini kan seluruh sistem politiknya yang salah. Jadi bahwa reformasinya di demokrasi dan reformasinya dibeginikan sampai kebablasan seperti ini, itu ya semua yang salah. Oleh karena ini kan atas dasar undang-undang disetujui oleh DPR. Asal punya kuasa, maka pikiran pertama kekuasaan itu bagaimana caranya saya memperkaya diri. Jadi ini saya menyebutkan demikian untuk menunjukkan betapa hebatnya korupsi dan demoralisasi itu. Nah sekarang lebih hebat lagi, seperti yang pernah saya ceritakan, bahwa Menteri Dalam Negeri sendiri yang menceritakan ada gubernur kenalannya yang harus mengeluarkan uang 150 miliar untuk jadi gubernur. Sehingga konsekuensinya dia mesti berkorupsi 300 miliar. Kenapa? Yang 150 untuk mengembalikan, yang 150 untuk kampanye supaya terpilih lagi untuk kedua kalinya. Nah, itu yang bercerita itu Menteri Dalam Negeri loh. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.